jalan dalam naungan malam, mencari suci diri di tengah kehancuran, menimba damai abadi yang senantiasa kudambakan. Sesat mendapat ampunan dosa.